apalah artinya cinta kalau begini akhirnya hancur. jadi kelam. Maafkanlah dapat menembus hatimu, kekasih. Yang aku tahu hanya sebatas yang dapat kulihat dan mesra padaku, kekasih. Namun tak pernah kau ucap kata sayang dan cinta padaku. Sikapmu memang mesra padaku, kekasih. Namun tak pernah kau ucap kata sayang dan cinta padaku. Salahkah bila ingin ku dengar kata sayang. Sikapmu memang mesra padaku, kekasih. Namun tak pernah kau ucap kata sayang dan cinta padaku.

sampah yang berbau, begitu mudah kau campakkan cintaku. Cinta no

sumpah bila mengotori bibirmu, cinta, hanya engkau yang akan kutuntut atas perbuatanmu pada diriku, atas kemunafikanmu pada cintaku. Untuk apa kau bersumpah dahsyatnya. Kau hidup

dari yang ku cerai kanlah menangis di kenari menyesal tiada berguna tak akan ku kembali lagi. Anak yang